Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa'a al-intifa' wal mudhakarata wa tazkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Kemarin telah kita bahas tentang ruku. Kali ini melanjutkan pembahasan kemarin, tsumma rafa' ra'saka hatta ta'tadila ga'iman. Kemudian angkatlah kepalamu, bukan hanya kepala sebetulnya, tapi seluruh anggota badanmu mulai kepala sampai ke lempeng. Angkatlah. Ini memakai juz'un, sebagian dari anggota badan. Ini biasa di dalam bahasa Arab seperti itu. Sama dengan Allah ketika berfirman warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, dalam arti sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang yang salat. Memakai juz'un, sebagian min af'ali sholat, daripada perbuatan sholat yang diinginkan al-kul, yang diinginkan daripada perkataan itu al-kul keseluruhannya, yaitu sholatnya. Yang diinginkan adalah sholatnya. Thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila ga'iman. Angkatlah kepalamu sehingga kamu berdiri tegak. Berdiri tegak. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat sebagian atau sedikit, tapi mengangkat sampai berdiri tegak seperti sebelum ruku. Karena itu syar'annya i'tidal, yaitu audul musalli ila ma kana qabla ruku'i. Kembalinya orang yang sholat ke perbuatan sebelum rukuknya. Apa? Al-Qiyam, berdiri. Itu i'tidal. Lah ketika kita berdiri, mengangkat kepala, warfa' yadaika, angkatlah kedua tanganmu. Seperti tatkala kita bertakbir. Baik itu takbiratul ihram atau takbir untuk ruku, angkatlah kedua tanganmu. Jadi ketika mengangkat kepala untuk iktidal, kita juga sambil mengangkat kedua tangan. Qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Jadi ketika kita mengangkat, bangun dari rukuk ke iktidal, itu sambil mengangkat tangan. Sunnahnya kapan mengangkat tangan? Sunnahnya sebelum berdiri. Di sebelum berdiri dia mengangkat tangan mendapatkan kesunahan. Sambil berdiri, yang afdol bersamaan dengan mengangkat. Ketika dia mulai mengangkat untuk itidal, di situ dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangannya. Itu yang afdol. Kalau sudah berdiri dia mengangkat tangannya, ini bisa membatalkan sholatnya kalau diiringi dengan gerakan lainnya. Tangan berapa gerakan? Satu. Ketika kita mengangkat tangan gini, ini kan satu gerakan. Tangan satunya satu gerakan. Lah kalau bersamaan berarti dua gerakan. Lah kalau dibarengi dengan gerakan lainnya, misalnya gerakan kepala atau gerakan kaki, maka tiga gerakan bersamaan dan itu membatalkan sholat. Ini kalau sudah berdiri, karena itu rawan. Kalau sudah berdiri tegak, ada sebagian orang wis ngadeg, dedeg, baru mengangkat kedua tangannya. Ini rawan. Kalau ada gerakan anggota badan yang lainnya bersamaan atau tidak ada jarak ya setelahnya dua gerakan ini di bawah ukuran subhanallah, maka bisa membatalkan sholatnya. Paham ini? Fa idza stawaita qa'iman, maka kalau memang sudah berdiri tegak ya, jadi mengangkat berjalan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya, ketika sudah berdiri qa'iman fagul, maka katakanlah rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, atau mil us samawati wa mil ul ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Mil as samawati, yang mana pujian itu memenuhi langit-langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa yang engkau hendaki dari sesuatu selainnya atau setelahnya ya, setelahnya. Ada yang menambahkan dengan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu mil rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, seperti yang ada di dalam kitab Dakhiratul Musyarrafah. Dijelaskan di situ. Nah, dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca saat i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, 30 lebih malaikat berebutan siapa yang duluan mencatat kebaikannya. Siapa yang mencatat kebaikannya? 30 lebih malaikat rebutan. Kepingin dia duluan yang mencatat kebaikannya. Ini menunjukkan begitu besar, begitu istimewanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 30 lebih malaikat berebutan siapa yang duluan mencatat kebaikannya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati atau mil us-samawati wa mil al-ardi atau wa mil ul-ardi wa mil amasyita atau wa mil umasyita min syai'in ba'du. La'iq didal ini ruknun qasir, rukunnya sholat yang pendek. I'tidal adalah rukunnya sholat yang pendek. Lah kalau yang pendek dipanjangkan itu tidak boleh. Rukunnya sholat yang pendek ada dua, i'tidal dan julus benas sajadatain. Al-i'tidal dan julus benas sajadatain. Tapi ada yang mengatakan hanya satu, rukunnya sholat yang pendek hanya satu, itu khilaf. Tapi untuk berhati-hati, kita anggap i'tidal ini ruknun qasirun, rukunnya sholat yang pendek. Lah kalau dipanjangkan membatalkan. Karena itu nanti kalau kita belajar di kitab fikih, syaratnya i'tidal dengan syaratnya tasyahud awal, dengan syaratnya julus benas sajadatain. Syaratnya i'tidal dan syaratnya julus duduk di antara dua sujud itu sama-sama memiliki syarat an la yutawwila. Ya? Jangan dipanjangkan melebihi zikir yang masyru' yang disyariatkan. Kalau i'tidal itu Fatihah, tidak boleh lebih dari Fatihah. Tapi kalau julus benas sajadatain tidak boleh lebih dari paling sedikitnya tahiyat, ya, paling sedikitnya tahiyat, tidak boleh lebih. Ala zikrin masyru. Faham ya? Enggak boleh dipanjangkan. Illa kecuali di i'tidal rakaat terakhir. Kecuali di i'tidal rakaat terakhir dari setiap sholat. Bukan hanya subuh. tapi dari setiap salat. Karena itu di sini wa in kunta fi fariidhati subhi faqra'il kunuta fi raq'ati tsaniyah fi i'tidali kamiran ruku. Maka jika kamu di dalam melaksanakan fardu subuh, maka bacalah kunut di rakaat kedua pada iktidalnya kamu. Ketika iktidal di rakaat kedua, karena subuh dua rakaat. Jadi iktidal secara global, iktidal di rakaat terakhir itu boleh dipanjangkan untuk membaca kunut. Untuk membaca kunut. Kalau subuh itu kunutnya sudah menjadi sunnah ab'ad. Kunutnya untuk sholat subuh menjadi sunnah ab'ad. Bila ditinggalkan sengaja ataupun lupa, disunahkan baginya sujud sahwi. Tapi selain subuh dinamakan dengan kunut nazilah. Nah, yang biasanya dikerjakan saat ada sesuatu ya, yang terjadi, bala, musibah, fitnah dan semisalnya, baik di daerah kita, di wilayah kita, di negeri kita, ataupun di daerah lain, wilayah lain atau negara lainnya, disunahkan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar Nabi, di wilayah Nabi enggak ada, tapi di daerah lain ada terjadi sesuatu sehingga Nabi melakukan kunut nazilah. Lah, kunut ini secara artinya sesuatu kalimat yang terkumpul di dalamnya doa dan pujian. Kalimat yang terkumpul di dalamnya doa dan pujian. Itu kunut sudah. Dinamakan kunut. Jadi dinamakan kunut itu kalimat yang dibaca ada doa dan ada pujiannya. Seperti contoh Allahumma ghafir lana ya ghafur. Allahumma ghafir lana ya ghafur. Ya Allah ampunilah untuk kami. Ya ghafur wahai zat maha pengampun. Itu pujian. Doanya mana? Allahumma ghafir lana. Allahumma ghafir lana itu doa. Ya ghafur adalah pujiannya. Itu sudah kunut. Itu sudah dianggap kunut. Karena itu kalau ada orang yang belum hafal kunut seperti yang dibaca pada umumnya, Allahumma hdina fiman hadait, cukup bagi dia membaca kunut Allahumma ghafir lana ya ghafur. Kalau memang dia belum hafal. Supaya apa? Tetap mendapatkan kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Supaya dia mendapatkan kesunahan. Ya, Allahumma ghafir lana ya ghafur. Atau yang lainnya. Pokoknya adanya ada doa, ada pujian. Itu namanya kunut. Tapi paling afdal memang kunut itu yang dibaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya enggak harus itu yang dibaca di sholat subuh. Kita mau bikin kunut sendiri misalnya kita baca di sholat subuh boleh. Tapi yang afdal kunut yang dibaca yaitu kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Allahumma hdini kalau sholat sendirian, kalau sholat menjadi imam, Allahumma hdina fiman hadait wa'afini atau wa'afina fiman afait wa tawallani atau wa tawallana fiman tawal lait wa barik lana atau wa barik li fima a'tait wa kini atau wa kina syarra ma qadait fa in kana akti wa laqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram atau wa ta'alait kemudian salat wa astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah kunut ini kalau kita membaca dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita menjadi makmum mengamini ketika imam membaca Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait. Makmum mengamini ketika imam membaca Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait. Mengamini makmum. Amin. Amin. Lah setelah itu imam dan makmum baca barengan. Imam yang baca, makmumnya juga baca, yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai akhir. Itu bersamaan. Imam dan makmum membacanya bersamaan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait sawfruka wa tubu ilaik sallallahu. Itu dibaca barengan imam dan makmum. Makmum ya. Kalau misalnya setelah itu sebelum sholawat menambah dengan kunut yang lain, boleh ya, menambah dengan kunut yang lain. Misalnya ditambah Allahumma afina wa tubina wa hafadna wa sunna wa farij anna wal muslimin, boleh ya, boleh. Nah, ini iktidal. Ini iktidal. Nah, jadi itu tadi ya, iktidal rukun pendek di dalam sholat tidak boleh dipanjangkan kecuali iktidal di rokaat terakhir dari setiap sholat, khususnya sholat subuh karena ada kesunahan atau menjadi sunnah ab'ad ya, membaca kunut. Membaca kunut ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat manfaat, dapat kita kerjakan sunnah-sunnah adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapatkan nilai tambahan, pahala tambahan dari pekerjaan sholat kita dengan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengannya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi, dirahmati, diberi taufik, inayah, dan dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.